dan secara rahasia. Yang ini penting sekali kita bahas, mengingat pada hari ini begitu banyak dari jalan-jalan istiyah yang menyimpang dari jalan salaf saleh, menyimpang dari jalan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Alangkali mereka mengklaim, mendakwa bahwa diri mereka adalah salafi, salafiyun. Bahwa dakwah yang mereka sampaikan adalah dakwah salafiyah. Bahkan sering kita mendengar ini ada ulama salafi yang berubah pikiran dan dunia. Ini ada ulama salafi yang melakukan hal-hal yang jauh sekali dari mana salaf. Karena ini kan masa penting sekali adanya Al-Furqan pemilah antara pengakuan-pengakuan ini atau mizan yang sahih, mizan yang adil untuk menghukumi manakah di antara dakwah pengakuan ini yang bisa diterima, yang sesuai dengan hak, sesuai dengan timbangan Al-Qur'an dan Sunnah dan pembangunan as-salat as-salat dari seruan-seruan yang hampa, yang kosong, hanya sekedar seruan belaka, tidak ada hikmahnya, tidak ada sama sekali dari buktinya. Dan juga di antara hal atau faedah yang kita dapatkan agar kita bisa membersihkan kalah salafiyah dari orang-orang yang mengotorinya atau orang-orang yang menyuruh di dalamnya, para penyuruh dakwah yang mengaku salafi padahal dia bersalafi, padahal dia adalah orang-orang yang sangat musuhi madrasah dan dakwah salafiyah. Bahkan sering kita mendengar dan melihat bahwa mereka banyak menjadikan salah salafiyah sebagai pendidikan. Kata-kata hal-hal yang membuat mereka yang mampu untuk menghadapi ditimpakan itu adalah salah dari salafiyah atau kawas salafiyah, padahal salafi jauh dari mereka. Seperti masyhur pada bulan-bulan terakhir dari perantara takjir dan terawat yang bahkan banyak negara mereka yang mengaku salah. Pekerjaan yang pun jalan yang membuat dua alam salah. Terang, anak melakukan manusia. Membuat manusia negeri. Dengan mengataskan namakan dakwah salafiyah. Makanya kita berusaha untuk menyebutkan dan membahas karya-karya semisal antara dakwah salafiyah dan dakwah kisiyah. Yang ini kami ambil dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, yang berjudul Al-Qawaidul Jaliyah fil Furuq Bain Ad-Da'wah Salafiyah wa Ad-Da'wah Kisriyah. Ini juga ada syarahnya oleh salah seorang ulama yang syarah dari syarah. Kita mulai dari al-fath al-awwal atau pemisah yang pertama antara dakwah salafiyah dan dakwah kisiyah. Yang pertama adalah sikap terhadap tauhid dan kesyirikan. Inilah garis pisah yang memisahkan antara dakwah salafiyah dan dakwah kisiyah. Itu bagaimana sikapnya tauhid dan kesyirikan. Karena dakwah salafiyah sebagaimana dakwah para nabi dan para rasul memprioritaskan dakwahnya untuk mengajak umat pada tauhid dan menjauhkan mereka dari syirikan. Ini merupakan desain dakwah semua nabi dan rasul dan seluruh para pengikut mereka sampai hari kiamat. Lepas maaf nabi muli umat rasulan Ayatullah wa sallallahu alaihi wa sallam. Dan adalah mutus pada setiap umat seorang rasul. Ya Rasul menyampaikan pada umatnya, ya Allah, agar kalian beribadah kepada Allah. Wasyari utahu, dan jauhilah tahu. Ini nas dari Allah Subhanahu wa Taala bahwa semua rasul mendawakan dari tauhid yang melarang manusia dari kesyirikan. Jadi bagaimana yang Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Rasulullah min Nabi illa wahidai ana la ilaha illa ana ma'budun. Tidak ada seorang nabi melainkan Allah wahyukan kepadanya agar menyampaikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembah yang hak sembah kepada selain Allah, dan kepada itu hanya kalian beribadah. Dan kalau kita melihat di dalam sirah para nabi dan rasul, dalam dakwah mereka yaitu alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW Nuh ila qawmi faqala ya qawmi ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah mengutuskan pada kaumnya yang dia berkata pada kaumnya, wahai kaumku, beribadah kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Wa ila 'adin qawmuhu huda faqala ya qawmi ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan pada kaum Abu terus saudara berikut yang menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada yang bersangkar kecuali dia. Wahai kaumku, dakwah salihah, maka ya kaum yang beriman, malakum min ilahin ghairuh. Dan Abu terus pada kaum lama saudara mereka bersaing atau menyampaikan, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada ilah yang bersembah selain dia. Dan masih banyak lagi kalau kita mau membaca ayat Allah Subhanahu wa Taala tentang dakwah para nabi rasul yang semua mereka mendakwahkan kepada tauhid sebagai prioritas dalam mereka. Ini bukan berarti kita mengatakan mereka tidak mendakwahkan begitu, tidak. Tapi mereka jadikan tauhid sebagai prioritas dakwah. Karena dakwah adalah prioritas atau ulamiah. Mana yang berlaku, mana yang kemudian setelah itu dilakukan. Semua para nabi kita melihat apapun yang terjadi pada kaumnya, apapun problematika yang terjadi pada masyarakatnya, mendawahkan kepada itu. Kalau belum, yang dia mendawahi kaum yang kompro moralnya, mendawahkan kepada itu. Kalau saleh, yang dia mendawahi kaum matian, yang bongkok di dalam akal mereka sehingga mereka berbawah di malam yang diharapkan mengurangi takaran iman, maka itu menjawab apa itu? Dan juga para nabi yang lain, inilah yang merupakan pemilah antara dakwah salafiyah, dakwah isfiyah, berdakwah salafiyah prioritasnya dan mementingkan dakwah tauhid dan melarang manusia dan umat dari syirikan. Ada pun dakwah isfiyah justru menjauhi tauhid. Bahkan mereka mengatakan bahwa dakwah dan tauhid akan menjauh pada umat dan akan menghalangi dakwah. Karena prioritas mereka adalah mengumpulkan manusia pada mereka. Bagaimana cara pengikut, bagaimana caranya mendapatkan suara sehingga apapun yang bisa membuat manusia lari maka mereka meninggalkan. Inilah ciri khas dari semua dakwah isfiyah. Apapun itu, jadi kita dicek sendiri bahwa mereka menjadi dakwah tauhid dan alasan akan mencari pelawan dan itu membuat manusia tidak mengikuti mereka. Bahkan banyak dari jamaah-jamaah tersebut kelompok-kelompok ini membuat kaidah apapun yang membuat manusia tidak suka itu tidak boleh bicara. Sehingga antara mereka ada yang memisahkan ilmu dengan ilmu fardhu dan ilmu masail. Ilmu masail tidak boleh bicara. Masalah halal haram, masalah sunnah dan bid'ah, masalah tauhid syirik tidak boleh bicara. Tapi bicara ilmu fardhu tentang model amal supaya manusia ikut. Ada juga yang mengatakan kita sekarang sedang menghadapi musuh. Orang masyarakat yang kita butuh bersatu, tidak usah kita bicara masalah tauhid dan syirik. Karena kita butuh kalau musuh bersatu untuk menghadapi musuh, menghadapi kaum muslimin, menghadapi orang kafir. Inilah dakwah Islam yang jelas menyimpang jauh dari dakwah para Nabi Rasul dan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, dan ini merupakan perpisah yang pertama yang sebetulnya harus kita bicarakan hari ini untuk waktu yang sangat panjang, tapi kalau kita cukupkan, kita lanjutkan dengan pengisian yang kedua, yaitu sikap terhadap imam dan bayat terhadap masalah kita yang terjadi pada tauhid asma wa sifat sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang yang mereka kalau mendengar tauhid salafiyah atau salafiyun langsung terlintas pikirannya mana orang yang berani masalah tauhid asma wa sifat. Tidak lebih dari ini jelas sebuah pemahaman yang sangat keliru. Karena dakwah salafiyah tidak membahas tauhid asma wa sifat. Karena dakwah salafiyah dakwah yang kamilah, yang sempurna, yang meliputi segala segi. Semua yang dakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Tidak ada masalah tauhid asma wa sifat. Mereka berusaha mengikuti seluruh segi yang dakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berusaha untuk menggambarkan dan mendapatkan Islam yang utuh dan sahih sebagaimana disampaikan di dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tidak mengambil sebagian kemudian meninggalkan yang lainnya. Sebagaimana ini merupakan dakwah istiqam yang mereka mengambil apa yang cocok bagi mereka dan meninggalkan yang menyisi dakwah mereka atau pemikiran dan pemahaman mereka. Dari tanda bahwasanya orang-orang Khawarij pada zaman sekarang, kita bicara orang Khawarij yang dahulu Al-Qudama yaitu yang ada pada zaman sekarang, karena mereka masih bagus dibanding orang Khawarij pada zaman sekarang. Mereka waktu itu dikenal oleh sahabat bagaimana dikutukan dalam pulang nafas dengan pemutolik Radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masyhur, anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga hamba di rumah, paman Allah di rumah yang mensifati orang-orang Khawarij dan orang-orang yang sangat taat beribadah. Bahkan mereka selalu sholat malam pada malamnya dan selalu puasa pada siangnya. Masyhur dengan ibadah. Dan juga mereka masyhur saat menjauhi dosa. Karena kalau orang berdusta, ini berarti dia hukum dengan hukum Allah. Dan mereka menganggapkan orang yang tidak berhukum hukum Allah adalah orang kafir keluar dari Islam. Dengan mengatakan dari Surah Al-Maidah, kepada kebimbangan dari Allah, fa'ulai kahumul kafirun. Dan yang tidak berhukum dengan apa yang dikatakan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Yang mereka memahami di sini, ya ini, dengan serampangan, setiap orang yang tidak berhukum Allah, mereka orang yang menipu dia tidak berhukum sama Allah, karena Allah tidak membolehkan orang menipu. Berarti orang yang menipu dia akan kafir keluar dari Islam. Karena itulah maka masyhur bahwa orang Khawarij pada zaman dahulu, pada zaman sahabat juga pada pendahulu mereka, orang-orang yang sangat jujur sekali, sangat jujur. Karena mereka yakin kalau orang yang berdusta ini keluar dari neraka, keluar dari selama neraka. Karena itulah maka sebagian nilai dalam Khawarij diambil oleh para ulama ketika tidak mendukung dari mazhab mereka dan mazhab mereka masyhur di kalangan para perawi yang timah ulama adalah sebagian dari para Khawarij diambil dari kesimpulan mereka. Bukan karena mata mereka. Karena masalah riwayat adalah masalah nasab, kemungkinan yang secara kejujuran dalamnya. Maka masyhur bahwa Khawarij Qudama mereka sangat jujur sekali. Orang-orang sangat jujur. Dan mereka juga tidak melakukan kesalahan dalam masalah lain. Masalah asma sifat, masalah tauhid, mereka begitu mementingkan. Akan-akan mereka disebut khawarij karena mereka khurus, karena mereka keluar dari pemerintah yang sah, dari imam yang sah, maka disebut khawarij. Walaupun mereka mendapatkan tauhid, walaupun mereka melakukan ibadah, tapi pada saat disebut mereka disebut khawarij karena mereka keluar, khurus dari pemerintah yang sah. Jadi kita istilahkan huruf keluar, kita artikan dengan pemberontak, karena hurufnya lebih umum. Karena pemberontak bisa dikonotasikan, bisa dengan kekuatan dan sebagainya. Ke huruf dengan lisan tidak huruf. Nah, orang mengatakan dengan lisannya, dia memberi penguasa lisan provokasi masa agama, berontaknya sudah kata huruf. Walaupun tidak dengan pedang, tidak dengan senjata. Maka orang khawarij mereka menulis al-sunnah wal jamaah di dalam imamah dan bayat, menulis jalan pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah imamah dan bayat, karena mereka membolehkan khuruj merubah keluar keadaan dari imam yang melakukan kesalahan, terima yang dia melakukan kesalahan, mereka halakan guru padanya. Keluar dari keadaan imam yang melakukan kesalahan. Inilah pendapat orang-orang khawarij yang berisi akidah al-sunnah wal jamaah. Tapi kalau al-sunnah wal jamaah, maka mereka mengikuti Rasulullah SAW yang beliau berwasiat kepada seluruh umatnya agar selalu taat pada para penguasa mereka. Siapapun dia, selama dia adalah muslim, maka wajib taat. Belum punya orang yang jelek. Ini sesuai dengan perintah Allah kepada seluruh kaum muslim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul yang kepada wali amr, pemerintah, pemerintah kalian. Di sini Allah berhenti pada Rasul, tapi dilanjutkan bahwa wali amr itu dan para penguasa kalian, karena mereka yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk memimpin umat. Ini jelas karena masalah imam atau pemimpinan ini bukan merupakan hak manusia, bukan merupakan hak manusia atau merupakan monopoli dari manusia, tapi adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa Taala yang memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Itulah menurut kami manusia. Allah berikan kekuasaannya pada siapa yang dia kehendaki. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran, tutil hulka man tasha wa tanzil hulka mimman tasha. Dia tidak baik. Inna ma'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah kepada Allah, ya Allah, malikal mulk, engkau lah pemilik kuasa. Tutil hulka man tasha. Engkau berikan kuasa pada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzil hulka mimman tasha. Engkau nyakut dari siapa yang kehendaki. Berkuasa dan punya Allah. Namanya ketika Allah memberikan kuasa pada seorang, pada penguasa, maka itu dalam merupakan Allah memberikan padanya agar manusia mentaatinya. Sebagaimana juga merupakan perintah Rasulullah SAW untuk mentaati ulama, sebagaimana dalam hadis yang sahih ketika Ali bin Hatim berkata kepada seorang pertanyaan Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami tidak bertanya kepadamu terkaitan pada pemimpin yang bertakwa. Kami tidak bertanya kepadamu terkaitan pada pemimpin yang bertakwa. Tidak ada kira. Kalau pemimpin baik dan tidak, seorang syar, amanah sunnah apa dalam diri di sana. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada orang tua ini tidak mensyaratkan bahwa orang tua harus bersih dari semua kesalahan, harus maksum. Sebagaimana pengalaman Syiah Al-Wahabiyah Lahmatullah Alim yang mereka mensyaratkan imam ini harus maksum, imam yang ada harus orang yang bersih dari dosa. Makanya mereka masyhur ini para imam, imam 12 imam Syiah yang maksum dari semua kesalahan. Imam orang Syiah ini adalah imam orang yang mereka dikatakan bersih dari semua kesalahan. Maka para ini mereka menyakini imam mereka itu tahu perkara yang baik, maka tahu kapan dia mandi dan seterusnya. Bahkan para Allah dikatakan mereka mengatakan imam benar di bawah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dalam Syiah Al-Wahabiyah atau Syiah Al-Itsna'i Asy'ariyah yang merupakan Syiah yang berkuasa di dalam madhari yang kaum muslim berarti yang 69 bahwa mereka adalah orang-orang muslim padahal mereka adalah Syiah. Islam berbeda dengan Syiah, Syiah berbeda dengan Islam. Islam kita adalah Quran dan Syiah adalah kita mushafah iman yang buah vertikal lebih banyak daripada Al-Quran. Sebagai kata Khomeini, ayat itu bukan Khomeini karena Tuhan Ali yang mengatakan bahwasanya Quran itu bahaya dari Al-Quran. Quran itu dari Islam bukan Quran berbeda dengan Quran. Mereka punya Nabi sendiri kata-kata mereka bahwa Jibril itu menyampaikan wahyu secara kepada Ali keliru pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya itulah tidak bisa kita iman dalam perkuatan agama Islam karena berbeda kitabnya, berbeda Nabi. Nah, secara Syiah mereka menyebutkan bahwa ketaatan kepada penguasa dan syarat penguasanya adalah benar yang maksud. Jadi siapa yang maksud? Tidak ada hukum dari manusia yang maksud setelah para Nabi sampai para sahabat tidak ada yang maksud. Ijma dari umat bahwa sahabat tidak maksud, mereka bisa salah. Kalau begitu Umar bisa salah, Umar berkata bisa salah, Utsman bin Affan bisa salah, Ali bin Abi Thalib bisa salah. Kalau menurut Umar bin Asyiah bahwa Kulaqa Rasyidun Khalifah yang baik bukan Khalifah yang wajib lagi menurut pikiran Asyiah. Karena mereka bukan orang yang maksud dan benar. Mereka tidak mampu dilapas dari Umar bin Asyiah. Mereka tidak mampu dilapas dari Ali bin Abi Thalib dengan guru mereka, dengan sikap yang berlebihan dari mereka. Ini jelas dari sini sikap dari mana ini adalah bukan berbeda antara dalam salafiyah dengan dalam hizbiyah. Kita telah menyampaikan dari berbeda dalam khawarij yang membolehkan keluar khusus dari puasa yang berpotensial dengan dari dengan alasan dalam ma'ruf yang dia lakukan. Mereka pada ma'ruf karena bukan mereka orang-orang khawarij yang mereka memberontak khusus, tapi mereka katanya tidak memberontak. Maka mereka sampai sedang beribadah sekarang. Kami sekarang sedang berjihad melawan penguasa yang zalim. Kami sekarang sedang amar ma'ruf nahi munkar kata mereka. Ini jelas merupakan dakwah yang batilah. Demikian surah Syiah Rafidah yang mereka mensyaratkan yang tidak ada harus orang yang masuk. Ada pun orang yang bisa salah akan tidak wajibkan. Ini jelas merupakan akidah yang batilah menurut yang batil. Dan masalah ini bisa dilihat di dalam semua kita Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab mereka. Bahwa mereka semua mencantumkan masalah ini dalam semua kitab mereka itu wajib menyatakan kepada ulama. Ini bisa dilihat di kitab salah kitab Hamiyah atau yang kita kitab Syarhul Ithaqat Ahli Sunnah dan As-Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan kitab As-Sunnah oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain. Kemudian juga masalah bayat sama ini dengan masalah jamaah. Hadis Sunnah Jamaah punya diperhatikan oleh para sahabat. Pada siapa bayat diberikan? Kepada imam yang syar'i. Tidak pernah satupun dari sahabat yang berbayat pada pemimpin atau kelompok sempalan. Kepada amir-amir jamaah kelompok bahagian agama. Mereka tidak pernah berbayat kepada imam yang syar'i yang menguasai negeri. Betapun jelek dari orang tersebut, kalau dia adalah seimam, kekuasaan itu maka juga wajib ditaati. Sebagaimana mereka bertaati dan berbayat pada banyak ulama, pada banyak wasiat yang dikisahkan atau diceritakan mereka banyak melakukan pelanggaran. Sebenarnya juga ada banyak lagi yang baik, yang palsu, yang kuat orang nasihat, yaitu tentang kisah Yazid bin Muawiyah yang dikabarkan dalam minum sombong dan sebagainya. Tapi banyak ulama yang mengkritik dari derajat riwayat ini mengatakan adalah riwayat palsu, seperti yang diberikan oleh Muhammad bin Nasiyah atau Muhammad bin Ali bin Abi Thalib yang menyumbang dari berita ini. Dia mengatakan bahwa dia adalah itu yang baik, tidak sebagaimana yang kalian cerita. Tapi juga ada di antara mereka yang salah, tapi para sahabat para wali mereka mengkaji mereka. Apakah mereka sholat berada kajat Yusuf Al-Kawfi yang pernah ada kejamannya dan kejelekannya? Hajat Yusuf ini pernah menghancurkan Ka'bah, meratakan Ka'bah dan tanah, menyalip Abdullah bin Zubair Rasulullah. Tapi pada sahabat Abdullah bin Umar yang lain kan sholat berada, tidak membatalkan hayat pada penguasa semua yang berbuat salah. Inilah merupakan pemisah antara dakwah salafiyah dan dakwah hizbiyah. Adapun kelompok hizbiyah masyhur sekali bahwa semua mereka, kalau tidak dikatakan sebagai besar dari mereka, mempraktikkan bayat dan bayat yang bid'ah, tidak pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW tentang para sahabat. Tidak apa yang diberikan pada imam yang bukan imam, pada amir yang dikatakan amir, yang tidak punya kuasa apa-apa, yang kalau dia kemalingan jalan berwakil polisi, tapi kayak semua pada dia, kalau jalan pada dia. Tapi kalau ada masalah, apa salah pada polisi. Tapi kalau masalah apa, zakat saya yang bisa ambil. Ambil agama. Ini jelas merupakan bayar yang sangat keliru. Ada arti yang bayar dengan bayar yang penting taat. Seperti seorang jenazah yang dimandikan oleh yang mandikan. Tidak boleh bantah sama sekali, walaupun yang membayar itu orang yang berbuat kesalahan, walaupun diperintah untuk melakukan kesalahan dan perkara yang haram. Ini jelas bayat yang bahagilah tidak pernah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan yang sangat kita tekan dari sini, wajibnya kita berhati-hati kepada bayat-bayat, kepada imam-imam yang rahasia, yang bakal sampai yang membayar pun tidak tahu namanya. Seperti orang Rusia yang mengatakan bahwa imam yang sekarang belum keluar, masih sembunyi dalam gua, di sirdah. Kapan keluarnya? Jadi dia akan keluar. Loh, kalau saya tidak keluar, gimana saya bayar? Kamu bayar kepada saya, tidak saya wakilnya. Saya wakilnya. Banyak dari orang-orang istia, orang-orang istia mereka mengajak bayar pada imam yang masyhur, tapi tidak masalah. Alasan apa yang mereka pandang sebagai alasan entah karena khawatir tentang kehidupannya sehingga tidak disebut namanya juga tempatnya dan sebagainya dirahasiakan. Yang penting ada imam, kamu tidak usah terlalu memikirkan siapa imam, yang penting aku bayar saja sekarang, saya orang dari. Jadi termasuk bayar sangat berbahaya, maka jangan sampai ya kalau kita ada yang terpengaruh dengan bayar seperti itu. Yang masyhur ini pada hari ini ada kelompok yang memang keluar kepada kelompok Yahudi, kelompok S11 dan jumlahnya S11. Ini mungkin apa? Semua orang banyak yang berdekat sebenarnya karena sempat ada terkait pada beberapa bulan yang lalu tentang kelompok ini. Kemudian yang berikutnya tentang masalah sikap terhadap para ulama, ini sangat tepat sekali. Perbedaan antara kelompok atau dakwah salafiyah dengan dakwah hasriya. Kita akan melompok juga. Jadi saya kira salahnya berlama-lama. Kalau berlama-lama ya ada orang yang lain. Tapi kelompok yang lain siya, wafirullah dan lain siya. Kelompok yang selamat. Jadi kalau kita selamat, harus mengatakan semua masalah, kecuali satu yang wafirullah dan lain siya. Kuduan kita ialah wafirullah. Semua masalah kecuali satu yang yang akan ada yang mana sekali. Yang menempuh jalan yang saya menempuh adalah para sahabat. Itu singkat pada para ulama. Inilah yang sangat nampak sekali memisahkan antara dakwah salafiyah dan dakwah hizbiyah. Meskipun jelas kita sebelum bahas ini lanjut, kita perlu menyampaikan definisi yang benar, yang sahih tentang siapakah yang dimaksud dengan para ulama. Para ulama yang benar menurut nama Ahli Sunnah wal Jamaah atau Salafiyah. Al-ulama, jadi yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sahih adalah warathatul anbiya. Dengan hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini salah satu masyhur dari hadisnya. Hadis sahih, masyhur. Yaitu hadis al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Wa ila al-anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Mereka tidak mewarisi harta. Wa inna warathatul ilma. Tapi mereka mewarisi ilmu. Yang mereka warisi adalah ilmu. Bukan harta. Jadi jelas sekali dari sini bahwa ciri ulama yang sangat jelas dengan hadis Rasulullah SAW adalah pewaris ilmu para nabi. Karena yang diwarisi adalah ilmu, bukan harta. Mereka mewarisi ilmu para nabi. Maka kalau ulama yang mewarisi ilmu para nabi itulah ulama yang benar, yang wajib diikuti, yang wajib kita hormati kepadanya. Sesuai dengan kehormatan Allah pada para ulama. Inamnya insyaAllah menibati ulama. Yang takut pada Allah sesungguhnya adalah para ulama. Yang baiklah al-ladina ma'amidku. Wal-ladina mutil ilma darja. Alakam naka derajat. Derajat. Orang yang prima dari kalian. Orang yang diberi ilmu dari kalian dengan beberapa derajat. Inilah yang Allah muliakan dari para ulama, yaitu mereka adalah yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ini merupakan ciri yang sangat nampak ulama yang benar, yang wajib kita menghormatinya. Dan makruhnya juga kalau dia tidak mewarisi ilmu para nabi, tidak mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia bukan ulama. Bahkan tidak boleh kita menghormatinya, tidak boleh kita mengikutinya. Dia itu orang-orang yang disebut ulama, tapi dia tidak menyampaikan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang disampaikan adalah apa yang datang dari akalnya. Apa yang datang dari bid'ah yang diadakan oleh kelompoknya atau orang-orang yang satu paham dengannya, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang ulama tapi menyampaikan bid'ah, telah menyampaikan sunnah, itu adalah bukan ulama. Sesuai dengan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun orang menyebutnya sebagai ulama. Inilah ulama, itu Rasulullah menyampaikan adalah warasatul anbiya. Jadi di sini salah kita bisa memisahkan mereka ulama yang sebenarnya, ulama yang tidak sebenarnya. Dalam salafiyah mereka memuliakan para ulama semuanya, sejak Rasulullah SAW, maka para sahabatnya, dan juga para tabi'in. Para tabi'in juga orang-orang di jalan mereka. Mereka adalah ulama yang dihormati, dimuliakan. Semuanya diambil ilmunya sesuai dengan tingkatan mereka. Semua imam, imam Malik, imam Abu Hanifah, imam Asy-Syafi'i, imam Ahmad bin Hanbal, semua adalah imam dakwah salafiyah. Semua adalah imam dakwah salafiyah. Imam Syafi'i yang masyhur di kita adalah imam dakwah salafiyah. Beliau adalah pejuang dakwah salafiyah. Beliau adalah mendakwahkan dakwah salafiyah yang mendakwahkan kita salafiyah. Adapun kelompok bid'iyah, hizbiyah, bid'ah, maka mereka begitu sangat membenci para ulama yang sebenarnya. Mereka begitu sangat menjauhkan umat dari ulama, bahkan membuat manusia untuk benci pada ulama, menjelekkan, mencoreng citra para ulama sunnah agar umat menjauh dari mereka, dijuluki dengan julukan-julukan yang mereka lari, dijuluki dengan ulama head dan nifas. Kalau mereka hanya head dan nifas saja, ada yang dijuluki sebagai ulama sultan, mereka ulama penguasa. Ada lagi dijuluki ulama al-sunnah dengan ulama al-awraq, atau ulama yang hanya tahu kita kulit saja. Mereka menjuluki ulama itu hanya dengan ulama yang jumud, tidak tahu apa-apa, seperti kata dalam Al-Qur'an, tidak tahu realita dan sebagainya. Berkata mereka ulama itu orang yang tahu semuanya, yang setiap detik dia tahu berita keluar ulama, kata mereka, yang menuntut seluruh kantor berita, setiap saat selalu megang orang dari semua terbitan, sehingga tahu yang dikasih ulama, ulama wakil, kata mereka, ahlul wakil. Ini yang paling pas, ahlul wakil yang ketika jatuh, bukan wakil yang ketika jatuh. Mereka belajar al-fiqhul wakil, al-sahil, yaitu fikir yang jatuh yang perlu belajar itu ya. Sebagai mereka oleh Syekh Guru Syekh Muhammad Al-Abbad Bidhaullah Ta'ala, ketika beliau mengetahui al-fiqhul wakil, kata beliau fikir jarak banget sedang. Jelas fikir Quran dan ajaran, Quran benar namanya, bukan fikir wakil yang dilakukan oleh mereka. Yang jelas kalau Pak Kisya berusaha menjaga Tuhan dan ulama sebenarnya menjuluki Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, menjuluki Syekh Abdul Aziz sebagai orang yang maklur katanya, karena beliau memfatwakan untuk orang-orang Palestina untuk berhijrah dari Palestina. Bagaimana mereka semua meninggalkan tanah air mereka, harus menerangkan sampai jadi dalam penghabisan. Bagaimana saya ini atau apa tapi nyuruh orang malah meninggalkan negara mereka. Jadi kembali kan, kalau begitu Rasulullah telah berbuat kesalahan ketika beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau hijrah dari negerinya ketika orang-orang kafir akan jawab beliau, beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Inilah yang dipakai oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Belum berfatwa pada penduduk Palestina ketika tidak mampu merawat orang-orang Yahudi, maka beliau berfatwa agar mereka hijrah, mencari tempat agar mereka bisa menegakkan syiar Islam, syiar agama mereka. Tapi orang-orang Hizbi begitu tingginya, begitu bencinya pada Syekh, sehingga banyak yang menimpakan kesalahan pada beliau. Inilah di antara pemisah antara dakwah salafi dan dakwah Hizbiyah. Kemudian yang berikutnya tentang sikap terhadap al-jihad. Yang juga merupakan pemisah banyak kita melihat yang membedakan antara dakwah salafi dan dakwah Hizbiyah. Dakwah salafiyah dan sunnah berjamaah, mereka meyakini dia adalah merupakan kewajiban yang agung, bahkan fardu kifayah secara umum hukumnya di sepatu ain pada suatu banyak keadaan atau banyak pada suatu banyak keadaan. Mereka menganggap dia sebagai dakwah atau tanda Islam, sebagaimana salat itu disabilillah. Bahwa puncak tertinggi umat Islam adalah jihad fi sabilillah. Ini yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau menerang nas dari Al-Qur'an dan Sunnah dan jihad itu yang sahih. Banyak sekali bisa diubah dalam kita yang tuan tentang nas-nas mawajibnya jihad dan utamanya jihad fi sabilillah. Ini yang dipahami oleh Allah salatnya al-sunnah wal-jamaah. Al-sunnah mengatakan dia sebagai ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala yang terpuji hatinya dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qurman al-Jahidun jihadan kathira dia akan nanti jahidun kufa orang munafikin wa'udhani jihadan orang kathira orang munafik. Ada ibadah dan mereka memahami ibadah yang tidak terima di sisi Allah sesuai dengan dua syarat yang saya asing yang pertama adalah ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua adalah ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ini kalau Allah berkata lihat dua Qur'an itu ahsanu amala. Allah berkata kehidupan kematian untuk menguji kalian mana yang paling bagus amalannya. Kata Abdullah bin Ziyad, akhlasu ayakunu lillah. Yang paling ikhlas adalah karena Allah SWT ibadah. Wa asbab yang paling benar yang terima kasih Allah adalah ayakunu ala sunnati Rasulillah. Itu dipersyaratkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad termasuk ibadah yang wajib ikhlas karena Allah. Percuma orang berjihad karena ingin dikatakan sebagai pahlawan. Wah, dia pahlawan. Dia berani berjihad. Percuma orang berjihad untuk dikatakan sebagai orang yang pemberani. Percuma orang berjihad karena hisbnya, membela hisbnya, membela partainya, membela kelompoknya. Kemudian yang lalu berjihad bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan jihad, masyarakat. Tidak terima di Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menerima amalan yang bukan dia yang terkarenya. Di nama amalan berjihad. Wah ini amalan pun menerima Allah. Setiap jiwa mendapatkan pahala sekaliannya. Kalau dia tidak karena Allah, tidak akan dapat pahala sama sekali. Sebenarnya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wajib ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang penting mengambil senjata. Bukan hanya sekedar orang berperang saja itu dia. Yang penting berperang melawan siapa saja itu dia. Bukan dia kalau asal sekedar berkumpul untuk lompat, kemudian dia berangkat untuk berperang, bukan. Jihad sama syar'i adalah jihad dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jelas wajib di bawah bendera Amir yang syar'i. Ini merupakan jihad yang syar'i. Tidak pernah satupun dari sahabat yang jihad dengan bendera yang majhul atau dengan tanpa kepemimpinan dapatkan. Mereka berjihad dengan kepemimpinan syar'i, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan rasul berjihad pasti dengan amir, dengan panglima yang beliau tunjuk atau beliau sendiri yang berangkat sebagai panglimanya. Bukan hanya berangkat kemudian asal berperang saja. Kemudian juga bukan berjihad ketika seorang justru merugikan kaum muslimin. Bukan menaikkan dari matullah dengan jihad-jihad ketika tujuannya yang jalan adalah kalimatillah. Meninggikan kalimat Allah. Meninggikan Islam. Bukan justru meraih kaum muslimin. Bukan justru membunuh kaum muslimin. Ini bukan jihad. Banyak orang yang malah berjihad. Tapi musuhnya kaum muslimin. Yang dibunuh kaum muslimin. Yang diserang kaum muslimin. Ini bukan jihad. ada beberapa istilah mereka memanggil siar dan memanggil mereka sendiri. Yang penting membawa apa? Manggil siar. Entah di mana dia manggilnya, siapa yang terkena apa? Yang penting kalau kena apa? Syahid. Artinya syahid itu seperti kartu yang bisa dibuat. Ada demo, kemudian tertembak nanti pulang ke lantai, saya siapa mau nyusul sekarang? Jadi saya itu seperti kartu yang apa bisa dibagi-bagikan. Padahal Rasulullah SAW ketika ada sahabat muji seorang yang sangat berani berperang, beliau mengatakan bahwa fitnah, dia tidak. Ketika orang itu lagi, bahwa fitnah. Ketika itu ada sahabat yang mengintai dan mengikuti orang ini. Nyata dia susah ketika dia tidak tahu pada luka-luka yang dia menusukkan pedang dalam dadanya. Dia berdiri-diri. Rasulullah mengatakan bahwa fitnah. Meskipun orang-orang memuji dia di dalam perangannya. Dia pada lupa, paling sering dalam perang, paling perangannya itu Rasulullah makan dua fitnah. Dari sinilah maka terima Bukhari. Beliau di dalam sohinya membuatlah fa'ula yaqulu fulanun syahid. Bahwa tidak boleh mengatakan fulan syahid. Itu yang kita tadi. Tapi kalau kita makan Allah kata syahid, benar. Kita makan Umar syahid, benar. Kita makan Usman bin Affan syahid, juga benar. Kita mengatakan Ali bin Abi Thalib syahid, juga benar. Kenapa benar? Karena Rasulullah melakukan mereka syahid. Rasulullah ketika menyebut bahkan belum mati syahid, menyebut Umar belum mati dalam syahid, Utsman belum mati syahid, belum mati wa syahid ala balwa usib. Utsman ini adalah syahid karena musibah yang menimpa diri. Dinas Utsman bin Affan belum adalah syahid. Ada orang menegur Utsman apa dalam orang-orang kawaris dengan kesepakatan para sahabat. Mereka adalah kawaris yang berus maka seorang khalifah dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak ada dalilnya seperti disebut asy-syahid fulan, asy-syahid fulan, ini semua tidak ada dalilnya sehingga kita tidak boleh menjawab seperti itu. Jadi mari kita selesai. Jadi kita doakan saja. Kita mendoakan semoga mereka orang-orang yang syahid. Kita doakan. Tapi kalau masih kan tidak boleh. Karena masalah syar'i, masalah bicara sama Allah tidak boleh seorang bicara semuanya. Bahkan besar-besar paling besar ketika orang mengatasnamakan Allah yang dia tidak tahu. Jadi kalau menyebut di antara besar-besar paling besar, Quran tak puluh Allah ta'ala kan. Kalian bicara masalah Allah apa yang Allah tidak mengetahui. Inilah di antara pembisa antara dakwah syar'i dan dakwah hisbiya. Kalau saya aku tidak tahu dalam bersiap. Ada orang Muslim mereka kabur. Semua yang mereka gerak itu dia. Walaupun mereka melakukan negara pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sucian? Padahal mereka membunuh jiwa-jiwa manusia. Bagaimana sucian? Mereka tidak membawa kalimat Allah lebih tinggi. Bahkan membuat Islam tercoreng citranya. Bagaimana sebutnya? Padahal mereka justru menyakiti kaum muslimin, bukan justru meninggikan desa mereka, membuat mereka desa di mana-mana, membuat di mana-mana kaum muslimin intimidasi orang kafir gara-gara orang-orang yang berjani. Yang punya orang apa? Kemana-mana pergi ke seluruh negeri tidak ada masalah. Ketika ada orang-orang yang berjani ini, kemudian mereka tidak bisa tenang. Kenapa Afrika itu namanya Muslim? Perencanaan juga kelihatannya orang Muslim juga. Ini harus diwaspadai kata orang kafir. Diberikan itu banyak kalau Muslim diintimidasi karena orang yang namu jihad ini. Entah karena salah namanya mungkin termasuk buronan katanya akhirnya maksudnya dipersulit dan sebagainya. Belum dakwah Salafiyah, dakwah Salafiyah yang paling mantep. Ya Allah yang namu Muslim. Leluasa dan berdakwah. ketika ada orang-orang yang terlalu semangat ini, yang katanya para ujian ini, ya, mereka justru dihalangi apa-apa. Bahkan banyak dari lembaga berada Allah yang dibukukan gara-gara orang-orang seperti ini yang diluduh ke dalam jamiah-jamiah ke dalam kelompok-kelompok mereka. Ini jelas merupakan kerusakan yang besar yang digaungkan dengan sikap-sikap kuno yang tidak membangun bahwa kerusakan yang tidak memasalah membawa mengeluh. Kemudian yang kedua masalahnya adalah sikap terhadap jiwa yang dilindungi dengan sebab iman dan jaminan keamanan. Ini masih erat dengan masalah tadi, itu masalah dia tentang bagaimana menikmati jiwa yang dilindungi secara cari. Karena tidak boleh seorang buruk jiwa yang dilindungi kecuali dengan alasan yang syar'i. Seperti seorang muslim haram membunuh seorang muslim, bahkan musuh besar yang paling besar akan membunuh seorang muslim rasanya. Allah mengancam dengan lima ancaman. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَذَّبَ عَذَابًا أَلِيمًا. Orang yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja, diancam ancaman lima ini. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, pada siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, pertama fajazahu jahannam, balasannya dalam neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kemudian ketika ghadiba Allah alaihi, Allah murka kepadanya. Yang keempat wa la'anahu, Allah melaknatnya. Yang kelima wa adzabahu adzaban aliman, Allah menyiapkan baginya azab yang besar. Lima, ancaman yang sangat melakukan bagi pembunuh jiwa seorang mukmin yang bunuh dengan sengaja, karena tidak sengaja. Ini juga tentang bahayanya dari membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Ini juga merupakan peringatan bagi kita semua untuk berada di jalan masyarakat. Itu merupakan darah seorang mukmin. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, ya Allah, ketika beliau berkhutbah di Mina pada waktu hari Bakar, yang beliau mengatakan pada waktu itu pada para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in, beliau mengatakan inna limakum wa ba'akum wa arafakum haramun alaikum kahurmat yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Beliau berkata di depan para sahabat yang itu jumlahnya sekitar 100,000 orang, jumlah besar sekali itu, dia cuma ada kewajiban besar yang beliau setelah haji tersebut tahun depannya beliau bahwa menyampaikan pesan yang adalah pesan terakhir beliau pada waktu itu adalah inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan hormat-hormatan kalian, haramun alaikum, haramun sekali. Kahurmat yaumikum hadza, seperti kehormatan hari kalian itu hari Nasr. Hari itu hormat, hari Nasr, tanggal 10 Dzulhijjah. Fi syahrikum hadza, pada bulan kali ini, pada bulan Dzulhijjah, bulan yang bulan haram. Wafi balad ibu hala kan di negara ini lebih haram. Wajiba seorang mu'min, karah seorang mu'min, harta seorang mu'min, durmata seorang mu'min lebih haram dibandingkan masih haram, dibandingkan ada haram, dibandingkan dari bulan haram. Ini juga adalah bagaimana Rasulullah SAW mengangkat derajat dan kehormatan seorang mu'min, seorang muslim. Makanya tidak boleh meremehkan dan mengatakan semua seorang mukmin. Seperti sebagian mereka yang makhluk ini, ketika ada orang yang lapor, mereka lapor itu ada saudara saya meninggal ya, seorang muslim. Wah, minta maaf, saya tidak sengaja. Dengan apa? Dengan ada yang biasa. Ada lagi yang mengatakan salah sendiri kenapa di situ? Saya nggak dulu dia di situ. Saya nggak berperang kafir, saya nggak berperang Islam. Kenapa dia tinggal di situ? Ini jelas merupakan sikap yang sangat meremehkan kehormatan negara seorang muslim. Ini jelas mengisi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ahli sunnah salafiyun, maka mereka begitu sangat menghormati negara seorang muslim. Tidak sembarang. Bahkan mereka begitu sangat di dalam menjaga kehormatan seorang muslim. Dan mereka juga menghormati darah-darah orang kafir yang dijaga oleh pemerintah muslim. Karena ada juga darah atau jiwa yang dilindungi, yaitu jiwa orang-orang kafir yang mendapat jaminan keamanan. Yaitu pertama adalah al-mustahmin atau mustajib, orang yang minta jaminan keamanan. Kalau yang masyhur sebelumnya adalah al-dhimmah, kafir dhimmi. Ini jelas tidak boleh diusik dari kehormatan negara mereka. Akhir diri, akhir diri. Ini Rasulullah menghormati mereka. Bahkan beliau mengukur orang yang membunuh dan juga yang menempatkan dalam mereka. Yang pada zaman Islam ada akhir diri seperti orang-orang yang tidak nasor. Yang tinggal di negeri Islam, kiri ini kaum muslimin itu wajib kiri ini tidak boleh dibunuh yang rasa mereka orang kafir. Karena mereka dibunuh oleh pemerintah Islam. Sebagaimana pula Rasulullah ada akhir diri yang ada orang yang tinggal di mati. Ada orang-orang Nasrani juga di sebagian negara Islam yang dilindungi oleh pemerintah Islam. Ya sampai sekarang masih banyak juga orang kafir yang tinggal di negara Islam. Ini tidak berdiskusi karena mereka mendapat jaminan keamanan dari pemerintah Islam. Yang kedua adalah al-mu'ahad atau mu'ahid. Bisa dipanggil mu'ahid, bisa dipanggil mu'ahad. Kalau mu'ahid itu orang yang buat perjanjian, ahad dengan kaum muslimin, kalau mu'ahad kan mendapat jaminan perjanjian. Yaitu orang yang membuat perjanjian kaum muslimin sehingga mereka terjamin keamanannya. Seperti orang-orang kafir yang masuk ke Islam dengan resmi, bukan ilegal, mereka. Mereka masuk dengan jaminan keamanan dengan bukti itu visa. Mereka masuk ke Islam dengan apa? Visa. Mereka membayar dengan visa itu. Dengan jaminan kalau masuk negeri itu dengan visa itu maka dia dijamin keamanan oleh pemerintah setempat. Ini termasuk jaminan yang wajib diperoleh seluruh kaum muslimin. Karena Rasulullah bersabda yang sah diterima lima dinar. Karena setiap muslim itu wajib menunaikan jaminannya, jaminan seluruh muslim semuanya. Kalau satu orang muslim belum jaminan maka seluruhnya wajib memberikan jaminan meskipun seorang wanita. Seperti kisah pada waktu Fathul Makkah ketika Rasulullah menaruhkan mata ke orang kafir yang lari mau dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib atau yang lain. Karena dia orang kafir, dibunuh, lari dia. Berikut di Umar Umar Umar ini adalah sepupu Rasulullah, saudara perempuan dari Ali bin Abi Thalib. Oleh Umar ini orangnya dilindungi. Kemudian Ali bin Abi Thalib tetap meninggal mau bunuh lagi. Maka Umar ini lapar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan man ajar punya umat. Saya telah mendidik orang yang berlindungi warna umum. Seorang wanita berlindungi yang lain masih berlindungi. Apalagi yang bukan wanita, apalagi pemerintah yang syari. Maka kita tidak boleh mengusik dari orang kafir tersebut sesuai dengan jaminan keamanan dari salah satu kaum muslimin atau seluruhnya atau sebagai kaum muslimin. Makanya orang kafir yang jaminan yang keamanan tidak boleh diusik. Tidak boleh diganggu sama sekali. Tidak boleh dilanggar darah kehormatannya dengan alasan orang kafir. Banyak orang kafir lain, banyak di kalangan aja. Ada orang kafir. Ada orang kafir yang dalam Al-Quran sendiri orang kafir itu haram karena ada katanya tidak membaca nas-nas yang menjelaskan berarti dari masalah ini. Ini diantara yang lain dari pemisah antara orang salafi dan orang isyiah. Nah, kemudian yang unik dan juga yang hak tadinya dalam masalah takfir, bahwa salafiyah mereka hati-hati dalam masalah takfir. Tidak sebelum, adapun dalam isyiah mereka punya sekali mengkafirkan sama muslim. Sangat tiga mengkafirkan seorang muslim. Ini adalah ciri khas dari awal isyiah. ada beberapa salaf yang mereka sangat berhati-hati dalam masalah takfir, karena kalau tidak benar akan kembali pada pengucapnya. Tidak kau lagi menolak kita jangan ke wahilah bahwa ada ya hakimah. Manusia makan makanan pada sebelumnya mereka ada, kalau tidak benar akan kembali pada awalnya mengucapkan. Makanya mereka sunnah berjamaah atau salafiyah salafiyun mereka berada di dalam masalah ini. Dan sebetulnya masih banyak yang bisa yang nanya, seperti kita ketahui dalam masalah ini, dalam masalah pemisah antara dakwah salafiyah dan dakwah hizbiyah. Tapi insyaallah yang tadi telah kita sampaikan, insyaallah sudah bisa memberikan gambaran atau ilmu yang bisa memberikan wawasan kepada kita tentang pemisah antara dakwah salafiyah dan dakwah hizbiyah. Minimal kita bisa melihat mana yang benar, mana yang baik, mana yang benar-benar salah, mana yang bukan salah, mana yang sekedar pengakuan saja, mana yang benar-benar yang dalam mungkin dalam salah satu. Karena kalau kita mau adalah ada sekali yang baik yang bisa ditunjuk pada kita yang sertifikat sebagai referensi dalam bahasa kita sosialian kirkulo berita awal salafiyah dan awal isya oleh Syekh Muhammad dalam zain al-hayat kiri kita Allah kan. Jadi kita ini sudah ada cara yang kita masuk kita yang kebal punya yang bisa ditunjuk dan juga bisa ditunjuk punya di, dari apa konsep hadis sunnah tentang masalah kita ini yang dijual dengan kawas yang bisa dilihat di Al-Quran berada wassalafi atau wassalafi yang bisa dilihat ya, di internet dan sebagainya kalau ingin mendownload dari kita ini. Nah, saya bisa kita sampaikan sesuai dengan waktu yang telah diberikan kepada kami selaku negara dan punya mengkak kelebihan ini hafal kalau mungkin kakak lebih dari waktu yang telah dibatasi. Dan ini ada pertanyaan yang datang. Bismillah. Tadi disebutkan bahwa ujian yang benar adalah di bawah pemimpin yang syar'i. Lalu siapakah pemimpin yang syar'i tersebut dan bagaimanakah karakteristik mereka? Insyaallah ini juga telah kita bahas tasyu sifat tidak secara detail tentang siapa pemimpin yang syar'i dalam kajian tadi, yaitu pemimpin yang dibenarkan oleh syariat, pemimpin yang dibenarkan yang diakui sebagai pemimpin oleh manhaj salaf, yaitu para sahabat juga para tabi'in dan para tabi'in. Kita tinggal melihat kesilap mereka. Siapa yang mereka jadikan sebagai pimpinan? Dan mereka bayar. Dan mereka bersedia juga memandu mereka siapa? Siapa yang mereka jadikan sebagai pimpinan yang mereka bayar? Secara dan kita lihat dari silap mereka, jalan silap mereka menunjukkan tidak pernah mereka membayar dan bersedia juga di bawah pemimpin yang syahi yang menguasai dan tidak bersedia. Mereka semua bersiap di bawah khalifah yang syar'i. Tidak pernah bersiap di bawah amir kelompok sekolah. Tapi kelompok-kelompok yang tidak jelas, tidak pernah mereka berbayar pada kelompok-kelompok yang tidak pernah dikatakan sebagai pemimpin kelompok yang dianggap dalam muslim. Tidak pernah. Tidak pernah mereka berbayar pada kelompok khalifah. Tidak pernah mereka berbayar pada kelompok syiah. Mereka yang berbayar pada pemimpin syar'i yang menguasai negeri. Yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal ketika ditanya siapa khalifah itu, sehingga kawan Ahmad mengatakan idza qala an-nas huwa amir, jika manusia semangatnya adalah pemimpin, yaitu pemimpin negeri. Inilah yang datang dari para sahabat Ridwan Umar bin Ismail. Dan kita tidak mensyaratkan sebagaimana kita sampaikan pemimpin adalah pemimpin yang maksud, karena sebagaimana pendapat yang kita atur hanya orang yang maksud saja. Kalau yang langsung tidak menciptakan, saya cuma mengatakan hanya kepada pemimpin yang pernah salah. Saya hanya mengatakan pada pemimpin yang seperti Abu Bakar dan Umar. Kalau bukan Abu Bakar dan Umar, tidak boleh. Berarti tidak boleh keluar dari dia. Jadi mereka mimpi sekarang ini yang berarti hanya khalifah seperti Abu Bakar dan Umar. Padahal tidak melihat diri mereka sendiri. siapa mereka? Apakah Allah dipimpin oleh Allah Ta'ala kan? Umat. Karena pimpinan dari siapa? Asalnya dari dipimpin. Kalau belum pernah pencuri, pimpinan siapa? Pencuri. Kalau gerombolan para perampok itu berapa pemimpinnya? Karena gerombolan kautor, pemimpinnya juga kautor. Senang harap yang para kautor dipimpin orang yang baik. Jadi makanya harus menyadari kita orang baik salah pengen yang pimpin merupakan rumah kalau seperti itu bakal ini namanya mimpi seperti alihkan itu ada ketika ditanya oleh seorang rakan negaranya seorang rakyatnya protes Boyani saya bilang ketika orang jadi pimpinan jadi tiba-tiba kok baru sekarang orang berhutang di sana sini merupakan sebagainya kemudian juga kacau ketika ada merupakan seperti sekarang. Kata Ali kata kita Ali, Rasulullah dia menjawab, belum menjawab pada orang ini. Dulu pada zaman pengarang rumah, keadaan bisa bagus. Karena yang dipimpin adalah saya dan sebisa saya. Sekarang keadaan jelek sekali. Karena saya pimpin adalah kamu dan sebisa kamu. Makanya juga harus melihat diri sendiri. Jangan asal mimpi. Jadi kalau sekarang mimpi seperti itu ya gak usah kita terlalu jauh. Lihat lagi dari sini. Kalau penumpang siapa pimpinan itu yang bersih, kamu bisa bersih gak? Rakyat apa pimpinan dan rakyatnya. Pimpinan yang pernah berbuat kemaksiatan. Pimpinan semua brengsek. Dimana-mana berita kejahatan. Pimpinan pelan malah demikian. Anggota DPR melakukan demikian. Cetrek saya semua, jawaban negeri. Dan semua makanya seperti itu. Makanya jangan terus kita kalau pengen baik, pimpinan adalah perbaiki diri sendiri. Ina Allah yang boleh ikut melalui kaum ya. Gimana? Hatta yang boleh ikut makanus. Kalau tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa? Diri mereka. Bukan mengubah pimpinan-pimpinan mereka. Bukan boleh ikut aku, bukan ini. Bukan mengubah menambah umpah di atas ini di sini. Selalu lebih sendiri baik. Semoga muslim baik, silakan muncul pemimpin yang baik. Jadi kalau sekarang pemimpin ada itu yang memerintahkan jahat atau wajib, ya. Meskipun dia kurang jelek, itu ada pemimpin yang harus kita tahu. Saya sekarang pemimpin yang mengajak kita untuk berjihad melawan Australia misalnya. Berangkat. Karena itu adalah pemimpin yang syarat. Kita berjihad melawan Amerika. Berangkat. Kalau memang pimpinan, kita meminta untuk berjihad melawan mereka. Karena mereka dan sekali justru mereka orang jelek. Tapi kalau mereka masih muslim, masih tali dan wajib diikuti perintah siarnya. Nah. Ya mungkin kita sempat aja ini orang-orang yang bimbang dari jalan yang benar. Kalau kita misalnya, apakah dia masih berdalam hati semua, tidak sakit dari takziah sebenarnya. Selama dia masih muslim, maka dia berdalam hati itu. Karena ada dia satu muslim dan muslim, yang adalah dia kulmari dan kini bau jenis. Di antara hak muslim dan muslim adalah memujui orang sakit dan mengiringi jenazah. Kecuali kalau ada masalah naik, seperti masalah hajar. Hajar orang yang kalau kita misalnya untuk jauhkan teman dari kesesatannya, ini lain lagi. Kalau seperti itu maka kita boleh mengajar. Ya Rasulullah SAW mengajar orang yang bulur. Orang yang dia mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Durang, korupsi dalam rampasan perang. Ketika mau sholat itu mengajar penyolat. Kemudian kata sholat, kenapa Rasulullah penyolat ini? Kata Rasulullah, orang ini bulur. Ya durang, sebelum dibagi dia sudah ambil rampasan perang. Maka Rasulullah menyelari tapi masuk selalu adalah selama saya pada teman kalian ini. Ini juga bahwa kalau dia ini ada masalah untuk menjauhkan teman dan perbuatannya boleh dijauhi. Sebagaimana Rasulullah menjauhi seorang yang melakukan perbuatan buruk ini pernah juga pernah menyelari harga orang itu punya hutang tak nyawa. Rasulullah mengatakan suruh alas itu. siapa yang utama ini? Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Dia yang menanggung, ini apa? Siapa yang menanggung? Dia yang berdua lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini boleh kan? Meskipun dia muslim yang baik, kalau melakukan kesalahan, mungkin berdua aja boleh. Dia muslim tapi penjudi kelas kakak misalnya. Ini termasuk sebagai penjudi kelas kakak. Atau kalau kita kelas kakak. Kemudian kita lagi-lagi apa salahnya? Alasan apa? Supaya orang tahu yang jelek, orang supaya tidak memungkinkan jelekan. Iya, kita pelajaran dia bukan. Tapi sebagai apa? Ajar pelajaran bagi dia yang orang yang sebesar dia. Kalau orang yang tokoh yang ulama menjelati dia kan berpikir kan dia. Tapi yang lain yang seperti dia juga pikir mah. Saya kalau nanti juga seperti itu nah, permalukan seperti itu. Akhirnya dia gak jadi melakukan kemaksiatan. Ini boleh seperti itu kalau memang untuk masalah kita tidak melajar atau tidak menengok yang sakit karena mungkin untuk masalah. Tapi kalau masalah sakit ini lebih ringan kalau kan bisa aja dengan kita menjawab, dia malah bisa memberi, dia bisa mendapat taufik. Berapa kita ya, sehingga Rasulullah menjawab orang Yahudi yang sakit, kemudian anak Yahudi yang sakit ini Rasulullah menjawab, Yahudi yang sakit ini masih Islam. Ini juga masalah. Ketika pemanahnya Rasulullah yang Abu Thalib, Abu Thalib yang dia dalam kafir, mati kafir, Rasulullah menjawab dia tidak sakit. Mengajak dia untuk masih Islam. Tapi kalau Allah, maaf Allah tidak mengundangi dia mengikuti saya mungkin yang mati dalam kekafiran. Jadi kalau penyebab dan sakit kalau memang diharapkan agar masyarakat ada di situ untuk menjawabnya pada kebaikan maka dibolehkan. Nah. Kemudian yang berikutnya yang ada tertulis ada nama dan siapa dapetnya. Ini termasuk pertanyaan yang salah sih. Yang pertama, apakah kelompok bid'ah sudah ada pada zaman sahabat? Ini jawabannya ada. Tadi telah kita sebutkan di antara kita sebut utama adalah bid'ah khawarij. Ini muncul pada zaman sahabat. Yang mendakwai yang dipakai adalah sahabat dari Abdullah bin Abbas. Adalah menimpa mereka sampai 4,000 dari mereka tobat. Ini pada zaman sahabat. Kemudian juga ada kelompok Syiah. Ini juga muncul pada zaman sahabat. Pada zaman Ali bin Abi Thalib masih hidup. Yang orang-orang yang dulu pada beliau. Bahkan disahkan bahwa beliau ini membakar mereka. Membakar orang-orang Syiah ini yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ini muncul pada zaman sahabat. Ada lagi bid'ah Qadar, bid'ah Qadariyah. Ini muncul pada zaman sahabat juga. Sebagaimana dalam Muqaddimah Sahih Muslim, bahwa Abdullah bin Umar mengatakan berpasti dari kelompok Qadariyah. Ini muncul pada zaman sahabat. Setelah banyak kelompok kita yang sudah ada pada sahabat, meskipun mungkin banyak sekarang, mas. Dibanding pada zaman dulu. Kemudian yang kedua, apakah ada bid'ah hasanah? Bid'ah yang baik. Ada nggak bid'ah yang baik? Nah. Rasulullah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah hasanah. Bagaimana kita mengatakan bid'ah adalah hasanah? Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Cukup sebagai dalil. Orang mengatakan bahwa salafiyah adalah kelompok wahabi. Siapa kelompok wahabi? Ini memang adalah hal yang membuat yang dijadikan kelompok bid'ah untuk menjawabkan bahwa salafiyah adalah umat. Yaitu menjuluki dengan julukan-julukan yang menyeramkan. Julukan-julukan yang membuat manusia lari dan lari. Itu kelompok wahabi yang tukang bunuh, yang tukang kafirkan Quran. Ya. Ini jelas merupakan usaha orang-orang wahabi untuk menjauhkan manusia dari al-haq. Nanti mereka dengan segala cara supaya orang-orang itu tidak ikuti jalan yang benar. Dengan segala cara. Ini jelas tidak dibenarkan secara sah itu adalah perbuatan Yahudi. Yahudi seperti itu. Mereka di antara makanan mereka adalah menjelekkan suatu kebenaran dengan dinanya dan ketua-ketuanya untuk menjawab manusia dari kebenaran. Makanya mereka mengatakan di antara mereka di sifat pada orang-orang selain mereka mengatakan dalam surat Al-Munafiqun ikut Ratus Fiku Alamah yang dalam Rasulillah Hatta Yanfadu. Janganlah kita berikan infak pada orang sekitar Rasulullah, maka mereka kembali. Jadi Artinya saya ingin berubah dengan sekarang aja. Mereka tujuannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dulu ke sekarang. Mengecek, mengolah Nabi, menuduh istri Nabi berzina, gak isyarat sebelum mereka berzina dan sebagainya. Ini intinya yang mau cara kita berjalan seperti itu. Ini orang lain ini. Bahkan mereka dilegal para suara. Ini adalah ciri-ciri Al-Bid'ah dari zaman sampai hari ini. Jelas bahwa ini islah pada Syekh Muhammad Abdullah menurut pernyataan orang-orang Inggris, orang-orang Inggris Britania, yang mereka ketika kalah menghadapi dakwah Salafiyah Syekh Muhammad Abdullah, kemudian mereka menyebarkan isu tentang dakwah Wahabi. Karena yang mengelola orang Inggris itu adalah dakwah Salafiyah atau yang dakwah yang dikelola Syekh Muhammad bin Abdullah. Kemudian mereka menyebarkan bahwa Salafiyah ada yang pusat, mazhab yang batil, mazhab kelima keluar dari Islam dengan segala macam tuduhan-tuduhannya. Nah, jika tidak benar, ini datang dari orang-orang Inggris, orang kafir, kemudian diikuti orang-orang Islam yang terkait dengan pemikiran orang-orang kafir. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, jelas memang kalau banyak pertanyaan, ya, semua bisa kami jawab. Ya, ini pada sisi perpanjangan ini saya ringkas saja tanyanya tentang masalah hadis secara umat. Nah, di rumah setiap kali pada salah yang bersatin akan kau membuat tidak dalam umat Islam ini akan tercapai dari tiga kelompok. Semuanya di neraka seperti satu saja. Rasulullah berkata al-jamaah itu yang mana yang mawasabi yang itu jalan yang saya kumpul dan jalan kumpul dan malah sahabat. Ya, ini pertanyaannya bukankah yang bukan bahwa dikatakan jamaah ini orangnya di atas kita yang benar saja. Misalnya kita yang selainnya bukan jamaah. Kalau kita ini adalah bukan mereka. Jelas kan? Ya, jelas kalau yang tidak bukan suah dan sahabat, maka mereka adalah al-bid'ah yang tidak jauh dengan benar. Semuanya tidak dikuat. Ya, benar kali berarti kali lah. Siapa kali juga aku mereka terjemah dengan benar. Kemudian ada hadis Muhammad bin Yaman. Ketika Rasulullah menyebut fitnah, maka beliau bersabda untuk solusinya adalah kal dan jamaah kaum muslimin wa imamahu. Iltizamlah untuk calon bulan dengan jamaah muslimin dan imam mereka yang ini jalan disebut yang mereka sebut hanya kalajar jamaah dan muslimin saja yang imam awal mereka ini biasanya tadi yang kebanyakan biasanya yang sebut apa? Kalajar jamaah dan muslimin berarti itu dicabut sudah kalau ini hasilnya ada yang kalajar jamaah dan muslimin kalau bisa berselamat di kita itu dicabut jamaah muslimin. Tidak benar. Bapak tidak benar. Karena Rasulullah kalajar jamaah kaum muslimin wa imamahum. Ikutilah pada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Maksudnya kaum muslimin yang berkumpul di bawah seorang imam. Imam yang syar'i. Bukan imam-imam. Bukan imam-imaman. Imam kandungan. Bukan. Bukan imam apa, kelompok bawah tanah. Negara tak berada. Bukan. Sekian orang mengatakan punya negara tapi tidak lampau. Istilahnya negara bawah tanah. Ini bukan imam. Jadi imam yang betul-betul nampak itu akhir itulah imam yang wajib dibayar kita wajib bayar. Nah, adapun tentang masalah pimpinan nanti kita akan sebutkan tentang menterinya kalau kita ulah. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah boleh dikatakan bisnisnya seorang kelompok walaupun nabi artinya berdasarkan Al-Quran Sunnah. Jika mama salah usulnya, tapi dalam pengurusannya ada orang-orang juga. Jika kita membuat kaitan yang berarti bahwa Al-Quran Sunnah atau Salafi atau Salafiyun mereka ada orang putih Sunnah. Yang berbukti jalan Al-Quran Sunnah untuk jemaah. Jadi jalan bergantung pada jalan Al-Quran Sunnah walaupun jemaah dan menjauhi dakwah menjauhi jalan Al-Bid'ah. Inilah orang-orang Salafi. Meskipun memang di antara mereka ada yang kadang berbuat kesalahan itu memang mesti. Nah, itu yang masuk. Jadi ada ada orang yang lepas dari salah. Tapi yang tadi berarti siapa? Dia berusaha untuk jalan yang benar, pulang salah. Itulah yang sunnah wal jamaah. Meskipun tidak ada tempat salah, maka orang ada yang masuk. Tidak ada yang lepas dari salah. Maka itu kerja wajah, karena manusia. Tapi kalau dia dari awal memang tidak menempuh jalan yang benar, maka dia sudah meleleh. Jadi awal pertama kali kita tidak perlu mengikuti para salah. Kita punya jalan sendiri. Kalau kita jawab, dia nyaran sendiri, gak perlu sahabat-sahabat itu jawabannya terlalu cukup. Jawab sahabat ini terlalu lambat. Kita punya jalan jawab yang lebih baik. Punya jalan jawab yang lebih bagus. Kita punya jihad yang lebih bagus daripada jihad para sahabat. Kalau mereka jihad bawa pedang, senjata, kita jihad bawa kompor. Ini jelas merupakan dari amal yang sudah apa? Menyelisih jalan para sahabat. Punya apa? Punya cara sendiri, silahkan cara. Tapi kalau dari awal sudah mampu jalan salah, walaupun kadang berhenti dalam hal manusia, kadang juga lupa, kadang juga salah, maka tetap dia salah, walaupun dia memiliki kesalahan. Dan kalau dari kita yang akan persis hal sunnah, mungkin sebagian amal mereka, sebagian dari apa pemikiran mereka, dan pas mungkin kita kadang apa ternyata harus semua ada kan dia. Ya. Ini tetap bukan harus semua. Bukan hal lain meskipun kadang mirip dengan harus semua. Ini bisa dipahami salah. Karena banyak orang kecewa ini harus semua. Apa buktinya? Itu pakainya sama ya. Tidak bisa. Tidak bisa jadi kan sebagai apa? Sebagai misal, ini mana? Kalau masalah kalau bisa pakai apa saja? Orang siapa? Dan pakai jumlah dan sebagainya. Apakah mereka salafi? Tidak benar. Ini masalah pakaian kita bukan sebagai dari itu kita jelaskan bahwa namanya harus sunnah. Salafi adalah yang dari awal namun jalan sunnah. Walaupun tidak ada orang salah dengan manusia. Kadang mereka ada kekurangan, tidak bisa harus persen seperti suatu ada mungkin orang seperti itu. Mesti benar salah punya kurang mesti. Tapi kalau dia dari awal sudah bisa, berusaha untuk jalan salah, pulang salah. Kita tidak boleh sembarangan mengeluarkan orang dari salami ahli sunnah dengan kesalahan sedikit atau dengan sedikit kita berpikiran wah dia kelihatan ini bukan salami kan sudah kita buka kelompok kita bukan salami kan seperti yang salami kita berusaha bagaimana berusaha bisa dikeluarkan bisa dimasukkan ini bukan salah kalau salami dia berusaha bukan apa bukan apa yang bisa orang masukkan untuk organisasi yang ini anggota yang bukan anggota bukan bahwa salah dia mahfum pemahaman masukin menurut para sahabat juga orang-orang menurut mereka. Nah, kita harus betul-betul memahami dalam masalah ini yang berusaha untuk mengusulkan para sahabat adalah yang dimaksud sebagai salah satu soal yang meskipun jelas kita tidak mengklaim tidak ada Allah bahwa kita ini persis di sahabat untuk kita ini bebas, lepas dari kesadaran, tidak. Tapi kita berusaha untuk jalan masuk ini. Inilah yang diperintah oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Alaihi wasallam itu maksud nanti berapa Ar-Rasyidi Al-Mahdi. Ikutilah jalanku, sunnah dan sunnah para ulama Ar-Rasyidi. Ini yang diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Nah, soal yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini dan semoga yang telah kita sampaikan tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua, bisa mendapatkan ilmu yang baik bagi kita bermanfaat dan bisa membuat amal yang soleh dan juga saya sampaikan mengenai sampaikan kepada semua yang memiliki hadir dalam tempat saudaranya kajian ta'lim yang hari ini bisa membawa viral atas bantuannya. Kemudian kita kepada para hadirin semuanya tersampaikan selalu berkhayal atas simaknya perhatiannya dalam mengikuti kajian dari awal ke akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Taala mengumpulkan kita pada kelompok Rasulullah saudara para sahabatnya mengikuti kita dan sejawat salafiyah kemarikannya sejawat salafiyah Allahumma fiqh dan semoga Allah Subhanahu wa Taala kepada kita semua Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.